goyang-goyang keringetan imut jadinya. Imut apa? Imut kepala digeleng-geleng. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Goyang-goyang keringetan imut jadinya. Imut apa? Imut kepala digeleng-geleng. Cuek aja nanda. Ini kita hit-hit-hit-hit-hit. Goyang-goyang keringetan imut jadinya. Imut apa? Imut kepala digeleng-geleng. Cuek aja nanda. DJ Opus Remix.